Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang lebih mulia dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya adalah nikmat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama ini atau yang lainnya kembali mempertemukan kita semua di dalam syurga Firdausnya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab yang menerangkan kepada kita besarnya pengingkaran atau kerasnya larangan dari agama kita dari beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di sisi kuburan orang saleh, menjadikannya sebagai tempat ibadah sekalipun ibadah yang ia lakukan itu murni untuk Allah Jalla wa Ala, maka lebih terlarang lagi apabila ia memalingkan ibadahnya kepada orang saleh yang berada di dalam kuburan tersebut selain Allah Jalla wa Ala. Berikut ini adalah bab yang ada keterkaitannya dengan bab sebelumnya. Kata beliau, babu ma jaa anna al-ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab bahwa ghulu, sikap melampaui batas, ta'zim yang melampaui batas terhadap kuburan orang-orang saleh, itu akan membuat manusia menjadikan kuburan orang-orang saleh itu sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Jalla wa Ala. Qala al-Matin rawa Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, aku memohon meminta kepadamu, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa Ala, tempat manusia memalingkan ibadahnya selainmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai peringatan kepada umatnya, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Sungguh keras kemarahan Allah Jalla wa Ala atas suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat salat. Qala Syekh Shalih Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid. Sebab bab ini beliau sebutkan di dalam kitab tauhid yang membahas tauhid, annal musannif rahimahullahu taala lamma haddara في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب أن الغلو في القبور وسيلة إلى شرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات. Karena pada bab sebelumnya al-musannif al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah telah menerangkan kepada kita peringatan agama dari sikap ghulu, ta'zim yang berlebihan terhadap orang-orang saleh. Bahwa sikap ghulu, ta'zim yang berlebihan dan melampaui batas terhadap orang saleh adalah sebab anak Adam jatuh ke dalam kekufuran, meninggalkan agama mereka, dan sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali di atas permukaan bumi pada anak Adam. Setelah 10 abad sebelumnya manusia mentauhidkan Allah, mereka berada di atas persatuan. Maka di dalam bab ini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh merupakan wasilah, sarana kepada kesyirikan yang merupakan lawannya tauhid. Dan hal itu dengan memalingkan ibadah kepada orang-orang yang telah mati. Ya. Jadi penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala itu tidak mesti dengan sujud dan rukuk kepadanya. Kapan seseorang memalingkan salah satu ibadah yang Allah Jalla wa'ala cintai dan diridai serta ia perintahkan, maka sungguh ia telah melakukan kesyirikan dan telah melakukan penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Apakah ibadah yang ia palingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala tersebut ibadah badaniyah ataukah ibadah hati? Ya. Apakah itu doa dia memohon kepada orang saleh yang telah meninggal tersebut sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah? Dia memintanya kepada orang saleh yang telah mati tersebut. Dia menyembelih seekor hewan di situ untuk mendekatkan dirinya kepada orang saleh tersebut, sekalipun dia menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Contoh lainnya, dia menjadikan orang saleh yang telah mati di dalam kuburan tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah Jalla wa'ala. Naam, ya. Atau dengan syirik-syirik kecil. Dia beribadah hanya untuk Allah. Dia datang situ baca Al-Quran karena Allah, untuk Allah semata. Dia menyembelih dengan nama Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ia lakukan di kuburan dengan keyakinan kalau dia lakukan di kuburan orang saleh tersebut, ibadah yang ia lakukan tersebut akan lebih berkah, akan lebih besar pahalanya, dan doa yang ia panjatkan kepada Allah tersebut akan lebih cepat dikabulkan. Maka ini syirik kecil yang tidak membatalkan Islam. Tetapi sekecil-kecil yang syirik, dia adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah apabila seorang belum bertobat, dan di atas dosa seluruh maksiat yang ia bukan syirik. Ja'alu syi' sababan wa laysa sababan min asyirkin asghar. Naam. Kama aradani aidan at-tahdhir min al-ghulu fil qubur. Dan di dalam bab ini beliau juga ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar tidak ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Di pertemuan yang lalu beliau membahas sikap ghulu terhadap peringatan tentang bahayanya sikap ghulu yang berlebihan terhadap orang-orang saleh secara umum. Kemudian beliau sebutkan di antara contohnya adalah mengagungkan kuburan mereka, menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Maka pada bab ini beliau sempurnakan bab yang sebelumnya dengan beliau katakan bahwa ta'zim yang berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, ya, merupakan sebab manusia ini menjadikan kuburan-kuburan mereka tersebut sebagai sesembahan yang mereka ibadahi kepada selain Allah, walaupun mereka enggak sujud dan rukuk di situ. Karena kapan seorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, apakah itu doa, apakah itu baca Al-Quran, sembelihan, i'tikaf, ya, cari syafaat, tawassul, maka sungguh dia telah memberikan penyembahan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Para ulama menerangkan bahwa kaum musyrikin dahulu, sebagaimana yang telah kita terangkan berulang kali dalam majlis kita di pelajaran kitab ini, mereka datang kepada patung-patung yang telah mereka buat dengan gambar orang-orang saleh, tokoh-tokoh mereka yang telah mati, atau seperti kuburan Lat yang merupakan orang saleh sebelumnya. Tidaklah mereka datang ke patung tersebut lidzatiha, karena patung tersebut dapat memberikan manfaat kepada mereka, karena patung tersebut diyakini sebagai Tuhan selain Allah. La. Tidaklah mereka datang ke patung-patung yang mereka pahat dengan gambar orang saleh tersebut atau kuburan-kuburan yang mereka keramatkan tersebut, kecuali tujuan mereka adalah agar orang-orang saleh yang telah mati dan berada di dalam kuburan tersebut atau yang telah dibuatkan gambarnya dengan patung tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, dapat menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Itu tujuan mereka, cari syafaat dan tawassul sebagaimana yang Allah terangkan di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ayat ketiga dalam surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Mereka berasan, kami tidak menyembah mereka, kami enggak ruku, kami enggak sujud, kami enggak minta rezeki, kami enggak minta jodoh, kami enggak minta manfaat, kami enggak minta hujan sama mereka. Tetapi kami datang ke sini untuk tawassul agar orang-orang saleh yang berada di bawah kuburan ini atau yang gambarnya ini telah ada di depan kita ini dapat mendekatkan diri-diri kita kepada Allah, agar mereka memberi syafaat kepada kami. Ya, karena kalau kami langsung memohon meminta kepada Allah sepertinya tidak etis, karena kami para pelaku dosa. Sementara mereka ini adalah orang-orang saleh, memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kami datang cari syafaat, tawassul agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itulah alasan Abu Lahab CS di masa Nabi, yang karena alasan tersebut mereka dikatakan sebagai kaum musyrikin dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Yunus Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah." Sungguh mereka telah beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Kemudian mereka beralasan, kami tidak menyembah. Sesungguhnya kami ke sini hanya mencari syafaat di sisi Allah, di sisi mereka. Ini alasan kaum syirkin dahulu. Baik, kemudian kata Syekh Imam Malik yang meriwayatkan hadis yang telah kita baca di atas adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Ibn Amir al-Asbahi, Imam dari Al-Hijrah. Beliau dinamakan dengan Darul Hijrah, imam yang tinggal di Darul Hijrah, tempat hijrahnya Nabi, yaitu Madinah, karena beliau tidak pernah keluar dari Madinah sampai wafatnya, tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Beliau menuntut ilmu agama di sisi para ulama yang ada di kota Madinah, karena memang Madinah adalah kota ulama di masa itu, sehingga beliau disebut sebagai Imam Darul Hijrah. Beliau namanya Malik bin Anas, bukan anaknya Anas bin Malik. Sangat jauh antara beliau dengan Anas bin Malik, beliau tabi'ut tabi'in, sementara Anas bin Malik adalah sahabat. Ya, jangan seorang melihat ada kesamaan nama kemudian dia ingat bin Anas berarti anaknya Anas. Lah, kalau kita membuka dan orang yang paham ilmu hadis, terkhusus ilmu dirayah wal riwayah, ilmu biografi ulama hadis, sangatlah banyak di sana nama-nama yang sama di antara ahli hadis. Bahkan sebagian nama itu sama dan mereka di satu masa yang sama. Nah, dan setiap orang yang belajar ilmu hadis, ya, walaupun dia baru masuk ke dalam ilmu hadis, masih pemula, dia akan paham. Tidak mungkin Imam Malik itu dikatakan anaknya Anas bin Malik. Karena kalau dikatakan boleh anaknya Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, berarti beliau tabi'in. Sementara beliau adalah tabi'ut tabi'in, yang belajar kepada murid-murid para sahabat Nabi SAW. Nah, namun bapak beliau bernama Anas bin Malik bin Amir al-Asbahi. Nah, kakek beliau yang merupakan ulama tabi'in. Nah, kakek beliau merupakan ulama tabi'in. Bin Amir al-Asbahi. Dan beliau asalnya sebagian ulama hadis dan Syekhuna Abdul Rahman al-Adini rahimallahu taala menyebutkan beliau asalnya dari Yaman, dari al-Asbahi. Ya, al-Asbahi daerah Taiz. Sekarang ini ya, Yaman Janub. Al-Asbahi, ya, keturunannya keturunan Yaman. Beliau salah satu empat imam madhab, wafat pada tahun 179 rahimahullahu taala. Qala Allahumma munada mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin wal mi musyaddadah zaidah. Asalnya adalah ya Allah, huruf nidanya dihapus menjadi diganti dengan mim, maka menjadi Allahu humma, ya Allahumma fi mahalli nasbin munada. Qala wathanan, arti wathanan di dalam hadis ini, ya Allah, aku memohon kepadamu jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wasan yang diibadahi selain Allah. Huwal ma'budul ladzi la surata lah. Secara etimologi, arti wasan itu adalah sesuatu yang diibadahi tetapi tidak berbentuk gambar tertentu. Seperti kuburan, wal asyar, pepohonan, wal uba, tiang-tiang, wal hitan. Ya. Tiang-tiang, ya. Tembok-tembok, wal ahjar, ya. Bebatuan dan yang selainnya. Ada di beberapa tempat tembok masjid diibadahi selain Allah. Ya, di salah satu masjid, ya, andai kata tidak timbul fitnah mungkin akan ana sebutkan nama daerahnya. Sebagian orang berkeyakinan bahwa aulia dahulu bisa tembus ke Masjidil Haram melalui tiang itu. Dan itu tiang ada di salah satu daerah di Indonesia ini. Ya. Para aulia tembus ke Masjidil Haram melalui tiang itu. Ya udah, ngapain para aulia dulu haji naik kapal atau yang semisalnya dengannya? Allah musta'an. Sementara Nabi saya dari Masjidil Haram ke Madinah naik ya unta, ya, yang sebagiannya jalan kaki. Para sahabat saya tidak mampu seperti sebagian orang yang dikatakan aulia dengan tanda kutip pada hari ini. Termasuk watan. Kalau sudah berbentuk dengan suatu bentuk, itu namanya sanam. Ya. Kalimat wathan itu lebih umum daripada kata as-sanam. Setiap sanam sudah pasti wathan, tetapi tidak setiap wathan adalah sanam. Jelas? Oleh karenanya, wathan sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berhala. Sementara sanam seringkali diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti patung. Jelas ya? Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global. Qala khafa sallallahu alaihi wasallam an yaqa fi ummatihi ma qabrihi ma waqa min al-yahudi wan nasara ma quburi anbiya'ihi min al-ghuluwi fiha hatta sarat awthanan faraghiba ila rabbi an la yaj'ala qabrahu kadhalik. Di dalam hadis tersebut Nabi sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir, sangat takut terhadap umatnya akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi, akan melakukan pada kuburan beliau apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasara terhadap kuburan nabi-nabi mereka. Nabi sangat khawatir akan ada dari umatnya yang ghulu, yang melampaui batas dan berlebihan dalam mengagungkan, memuliakan kuburan beliau. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara telah ghulu terhadap kuburan pada para nabi mereka dengan menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat salat, tempat ibadah. Maka Nabi SAW pun memohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kuburan beliau seperti sebagian kuburan para nabi yang telah diibadahi selain Allah oleh kaum Yahud dan Nasara, sekalipun para nabi tersebut tidak pernah membenarkannya dan tidak pernah menyuruh kepadanya. Bahkan mereka dari semenjak menjadi nabi hingga wafatnya mengajak umatnya kepada tauhid dan mengingatkan mereka dari syirik. Tetapi segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah dan sesuai dengan hikmah serta kehendaknya Allahu Jalla wa'ala. Thumma nabbaha, setelah itu Nabi SAW mengingatkan ala sababi luhuqi shiddatil ghadabi wal la'nati bil yahudi wan nasara. Di dalam hadis tersebut Nabi SAW menerangkan kepada kita sebab orang-orang Yahud dan Nasara mendapatkan kemarahan dan laknat yang keras dari Allah Jalla wa'ala. Annahuma fa'aluhu fi haqqi quburi al-anbiya'i hatta sayyaruha awthanan tu'bad. Sebab mereka mendapatkan kemarahan dan laknat yang sangat keras dari Allah Jalla wa'ala karena mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Fawaqa'u fi syirkil azimil mudaddi litauhid. Maka mereka telah jatuh ke dalam syirik yang sangat besar dan bertentangan dengan tauhid. Karena tauhid adalah lawannya syirik. Orang yang ada syirik padanya maka tiada tauhid padanya. Sebagaimana orang itu dikatakan bertauhid karena tiada syirik pada dirinya. Naam. Karena syirik besar dapat menghilangkan keseluruhan tauhid. Ya, adapun syirik kecil maka ia dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid. Naam, berikut ini munasabatul hadis lil bab. Sebab hadis ini beliau cantumkan di dalam bab ini, bab yang membahas bahawa ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan orang-orang saleh itu sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Adalah karena annal ghuluwa fil qubur yaj'aluha awthanan tu'bad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad wa bayyana dhalika biqawlihi ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa ghulu terhadap kuburan para nabi itu akan menjadikan kuburan tersebut sebagai sesembahan diibadahi selain Allah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku memohon engkau tidak menjadikan kuburanku sebagai sesembahan yang telah diibadahi, yang diibadahi selain Allah. Dan beliau pun menerangkan setelah itu bahwa orang-orang Yahud dan Nasara telah dilaknat dan dikutuk oleh Allah karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid. Naam, sebagai tempat mereka beribadah. Maka ini menerangkan kepada kita bahwa menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai tempat salat, sebagai dibangunkan masjid di atasnya, maka kuburan tersebut telah dijadikan sebagai berhala selain Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sisi pendalilannya, karena ketika Nabi berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi selainmu, kemudian beliau menerangkan karena sesungguhnya kaum Yahud dan Nasara telah dimurkai, Allah telah murka, Allah telah marah dan telah mengutuk mereka karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan telah kita simak pada penjelasan yang lalu bahwa suatu kuburan itu telah dikatakan telah dijadikan masjid tatkala mereka salat menghadapnya, salat di sisinya, atau membangunkan masjid di atasnya atau kubah di atasnya. Menerangkan kepada kita bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut terhadap kuburan adalah bentuk menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi menyebutkan demikian setelah beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah. Naam. Berikut ini, ma yustafadu minal hadith. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith di atas. Yang pertama, annal ghuluwa fi quburil awliya'i yaj'aluha awthanan tu'bad. Sikap ghulu, ta'zim, pemulihan yang berlebihan dan melampaui batas terhadap kuburan para nabi akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Mereka menyembelih untuknya, ya, datang kepada yang memohon kepadanya, datang meminta tawassul, meminta syafaat, menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Ini adalah bentuk menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala selain Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Malik di atas. Faedah yang kedua, anna minal ghuluwi fil qubur ittikhadaha masajid wa hadha yuaddi ila syirk. Merupakan sikap ghulu terhadap kuburan adalah dengan menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Nah, tempat salat. Wa hadha yuaddi ila syirk. Dan perbuatan yang demikian akan menjerumuskan manusia ke dalam syirik walaupun awalnya hanya sekedar dijadikan masjid. Dan ibadah yang dilakukan di situ hanya untuk Allah, bukan untuk orang yang sudah mati dalam kuburannya awalnya. Tapi ujung-ujungnya akan menjadi wasilah syirik. Mereka akan jatuh ke dalam ujung-ujungnya mereka akan jatuh ke dalam syirik. Dan andai kata belum jatuh, tetapi telah diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pada pertemuan yang lalu bahwa al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu mengambil hukum ujungnya, puncaknya. Sekalipun dari sisi dosa tentunya tidak sama dengan orang yang telah melakukan puncaknya. Dan fakta telah membuktikan. Karena kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi sebabnya adalah membuka pintu atau wasilah sarana ini, yaitu membuat gambar karikatur orang-orang saleh kemudian diletakkan di tempat-tempat yang dahulunya mereka sering duduk di situ dengan tujuan untuk mengenang mereka, agar kita termotivasi semangat beribadah setiap kali kita mengenang mereka dengan melihat wajah-wajah mereka yang telah kita buatkan gambarnya ini. Kemudian setelah silih berganti dari generasi yang ada, patung-patung mereka yang tujuan awalnya dibuat untuk sekedar dikenang, agar semangat beribadah dengan melihat patung mereka menjadi sesembahan yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Demikian juga kuburan para nabi yang awalnya hanya dijadikan sebagai tempat salat, tempat ibadah ahli Nasara dan Yahud, dan berujung dengan penyembahan dan pemalingan ibadah kepada mereka selain Allah Jalla wa'ala. Dan itu pula fakta pada hari ini. Naam. Allahul musta'an. Qala ats-tsalitsah itsbatu ittisafillahi subhanahu bil ghadabi ala ma yaliqu bi jalalihi. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki sifat al-ghadab, marah. Dan tentunya sifat ghadabnya Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya Allah Jalla wa'ala, sebagaimana sifat mendengar, melihat dan sifat zatnya Allah itu sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio akal manusia, yang tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Dalam hal itu tidak boleh ditakwil dan tidak boleh ditolak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan tidaklah kita menetapkan sifat ini untuk Allah melainkan Allah telah menetapkannya untuk dirinya dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang di antaranya adalah hadis yang ada di hadapan kita saat ini. Dan ini bantahan terhadap mereka yang menolak sifat ini, kemudian mulai mentakwilnya bahwa ini maksud dengan al-ghadab di sini adalah hendak marah, keinginan untuk marah dan seterusnya, dengan alasan-alasan yang apabila alasan itu dipakai maka seluruh sifat Allah harus ditolak atau ditakwil, yang sebagiannya mereka tetapkan. Naam. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-kirimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Terkait hadis ini ada beberapa faedah dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Mari kita simak. Naam. Baik. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menyatakan sabda beliau, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yahud dan Nasara yang telah dilaknat dan dimurkai oleh Allah karena telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masajid, itu kata beliau, imma bil bina'i 'alaiha, dengan membangunkan bangunan di atasnya. Yang kedua, bis salati 'indaha, salat di sisinya. Fa salati 'indal qubur min ittikhadhiha masajid. Salat di sisi kuburan telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, walaupun solatnya untuk Allah, apalagi solatnya untuk yang ada di dalam kuburan. Wal binaa 'alaiha min ittikhadhiha masajid. Demikian pula membangunkan bangunan di atasnya masuk ke dalam kategori menjadikannya sebagai masjid. Baik. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, di dalam hadis ini tadi Nabi berdoa kepada Allah agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadai selain Allah. Ya kan? Pertanyaannya kata Syekh, hal istajab Allah da'wata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi alla yaj'al qabrahu watanan yu'ban am iqtadat hikmatuhu ghairu dhalik? Ghairu dhalik. Apakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah dikabulkan oleh Allah, di mana Allah tidak menjadikan kuburan beliau sebagai berhala yang dibedahi oleh sebagian manusia seperti yang dilakukan oleh kaum Yahud dan Nasara kepada kuburan para nabi dan rasul mereka, ataukah tidak? Kata beliau, al-jawab. Jawabannya, yaqulu Ibnu al-Qayyim, dikatakan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim, inna Allah istajabalah, Allah telah mengabulkan permohonan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab An-Nuniyah, Nuniyah itu bait-bait syair yang berujung dengan huruf nun. Ya, panjang, banyak membahas masalah fikih, masalah akidah, masalah akhlak, syurga, neraka, tazkiyatun nufus. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahathahu bi thalathatil judrani. Maka sungguh Allah Jalla wa'ala telah mengabulkan, memenuhi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah menjadikan kuburannya itu ya dengan dinding yang persegi tiga, sehingga tiada yang mampu salat di sisinya dan menghadap kepadanya. Dan walillahilham, kuburan beliau berada di negeri Tauhid. Enggak tahu ya apa yang akan terjadi kalau kuburan beliau berada di Indonesia. Hah? Allahul musta'an. Mungkin maulid di situ 24 jam satu tahun penuh. Hah? Ya mungkin ratib ya zikir berjamaah 24 jam ya dalam ya ada sepanjang ya masa. Ya, bahkan mungkin jalan akan selalu macet, bahkan manusia akan saling bunuh membunuh, mungkin ya memperebutkan tanah ya, kuburan beliau, bahkan mungkin dalam hitungan minggu bangunannya akan hancur diperebutkan keberkahannya oleh manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan doa Nabi di atas, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau menyelamatkan kuburanku dari tangan para pelaku syirik, dengan sampai kuburanku menjadi berhala yang diibadahi selain Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasara kepada kuburan para nabi mereka. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, fa ajaba rabbul alamin du'aahu, Allah telah memenuhi mengabulkan doa nabinya ini, wa ahathahu bi thalathatil judrani, dan Allah telah menjadikan kuburan beliau dengan bangunan dinding yang bersegitiga sehingga tiada yang bisa menghadap ke kuburan beliau ya ketika salat. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, falam yuzkar anna qabrahu sallallahu alaihi wasallam ju'ila wathanan, belum pernah disebutkan bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah dijadikan berhala yang diibadahi selain Allah. Bal innahu humiya bi thalathati judran, bahkan kuburan beliau itu telah dijaga dari penyembahan, pemalingan ibadah kepada beliau oleh sebagian manusia selain Allah dengan bangunan yang bersegitiga. Ya, persegitiga. Nah, fala ahad yasilu ilaihi hatta yaj'alahu wathanan yu'badu min dunillah, sehingga tiada satupun orang yang mampu sampai ke kuburan beliau untuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat pemalingan ibadah kepada selain Allah. Walam yusma fi tarikhi annahu ju'ila wathana, dan sepanjang sejarah belum pernah didengar kuburan beliau itu pernah dijadikan sebagai berhala yang ibadah selain Allah. Sepanjang sejarah belum pernah didengar, diketahui kuburan beliau pernah dijadikan tempat yak peluh ka'ui. Bahasa Aceh yak peluh ka'ui itu akhir basrum al-fafwi al-ambuni, adalah tempat bernazar, menyembelih di sana. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, bawa kambing, bawa ayam, kembali di suatu kuburan dengan niat biar sembuh dari penyakit, biar ini, biar itu. Belum pernah juga dijadikan sebagai tempat yasinan, salawatan, zikir jamaah, maulidan, ya, maulitan, bakarotan, ya, atau ya ibadah-ibadah lainnya. Belum pernah dijadikan sebagai tempat salat sepanjang sejarah, belum pernah didengar. Ini menerangkan bahwa Allah telah mengabulkan permohonan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sahih annahu yujadu unasun yaghluna fi, sekalipun ada manusia-manusia yang ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah ta'zim yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim yang berlebihan. Memang kita terkadang dilema, ada orang yang suka memplesetkan ucapan kita ya, yang jelas-jelas kita terkadang mengeluarkan statement yang cukup gamblang dan jelas, tapi bagi sebagian orang seakan-akan tuli telinganya. Dia tafsirkan yang lain, masa memuliakan Nabi ghulu? Masa enggak boleh memuliakan Nabi? Karena memang benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, merupakan karakteristik paten ahlul bid'ah adalah at-talbis wal labs, suka memplesetkan ucapan ulama ahlus sunnah atau lawan, suka mempolitisir. Ketika dikatakan jangan ghulu terhadap orang saleh, jangan terlalu berlebihan dalam memuliakan orang saleh, andai kata ia saleh, dengan hal-hal yang menjerumuskan manusia kepada syirik, kepada bid'ah, atau dengan mendzalimi hak-hak orang lain, dikatakan masa enggak boleh memuliakan cucu Nabi? Hah? Ribet memang, memang ribet ahlul bid'ah itu. 6. Qal sahih annahu yujadu unasun yaghluna fihi. Memang benar. Ya, tidak dipungkiri ada manusia-manusia yang mereka melampaui batas dan berlebihan dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yasilu ila ja'li qabri wathana. Tetapi mereka belum sampai menjadikan kuburan Nabi sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah, kuburannya. Karena memang Allah telah mengabulkan doa Nabi di atas tadi. Walakin qad ya'buduna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau fi makanin ba'id. Walaupun mungkin saja ada di antara manusia yang memalingkan ibadahnya kepada Nabi tetapi di tempat yang jauh, tetap akan tetapi untuk di sisi kuburan beliau tidak ada yang mampu. Fa in wujida man yatawajjada lahu bidu'ahi 'inda qabri fayakuna qad ittakhadhu watanan. Kecuali mereka berdoa di sisi kuburannya langsung, duduk di situ, beribadah di situ. Berarti ya, kuburan Nabi sudah dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi selain Allah, tetapi hal itu Allah jaga. Ya, itu Allah jaga, kuburan Nabi dijaga oleh Allah dari hal itu. 6. Lakin al-qabru nafsu lam yuj'al wathanan. Ya. Walaupun ada mungkin orang yang sedang lewat ya, atau berada di sisi kuburan Nabi ketika dia ziarah kuburan Nabi, berdoa di situ di sisi kuburan beliau. Ya, itu mungkin saja terjadi, tetapi kuburan Nabi sendiri tidak akan ya, belum pernah dan belum mungkin ya, dengan bentuknya sekarang ini untuk dijadikan sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Ya, karena kuburan beliau sudah dibuat bangunan di persegi tiga agar manusia tidak bisa masuk ke dalamnya dan melakukan ritual-ritual ibadah di dalamnya. Ya, dan orang yang ingin sholat pun tidak bisa menghadap ke kuburan beliau karena bangunannya persegi tiga, enam. Walillahilham. Naam. Dan alhamdulillah Allah Jalla wa Ala meletakkan kuburan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam di negeri tauhid. Apa kiranya andai kata ya kuburan negara tauhid, negara Saudi Arabia dipenuhi dengan ulama-ulama syirik dan ulama-ulama bid'ah, maka pasti setiap kita masuk Masjid Nabawi enggak bisa lagi ikut halaqah taklim, kajian atau baca Al-Quran. Kenapa? Masjid penuh dengan zikir jamaah, maulidan ya, nyanyi-nyanyian, kasidah ya. Doa dan ritual-ritual syirik bidah penuh dengan nyanyian ya, butuh dengan rebana deng. Kacau jadi Masjid Nabawi. Tapi walillahilham. Karena Masjid Nabi berada di tangan negara yang menegakkan tauhid. Kita masuk ke dalamnya, hati kita langsung dingin, langsung tenang, langsung nyaman melihat manusia sedang khusyuk salat, sedang khusyuk baca Al-Quran, sedang khusyuk ikut kajian, yang ini majlis tafsir, yang itu majlis hadis, yang ini majlis akidah, yang itu majlis fiqh, yang ini majlis usul fiqh. Ha? Subhanallah, yang itu sedang salat, ini sedang baca Al-Quran, di sana sedang khusyuk di dalam raudhah. Tapi andai kata Masjid Nabawi berada di tangan ahli syirik dan bidah, ha? Begitu masuk masjid, di sana sudah ada jamaah rabanan, deng, ada yang gitar lagi, deng, enggak apa-apa musik islami, ya. Ya, datang salat zuhur lagi maulidan, ya. Datang ba'da salat asar lagi zikir jamaah, ya. Kacau masjid. Nah, tapi walillahilham Allah menjaganya.